Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarana bil ittihadi wa silatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul allam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'ina yaumaz ziham wa ala alihi wa ashabihi madamatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du, jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai ingkang boten saged kula sebut asmanipun setunggal-setunggal, nanging saestu boten ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng priyagungipun masyayikh, asatid, para sesepuh saha pinisepuh ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang kita takzimi sesarengan. Pak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek, berikut para anggota, Bapak Dan Ramil bersama para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, pimpinan lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat sedayanipun ingkang minulya, rekan-rekan panitia, kanca-kanca santri, bilkhusus sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan. Kita doakan semoga sahabat-sahabat Banser tetap istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI. Para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah ingkang kula tersenani, ingkang kula hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kanthi izinipun Allah, kanthi kawelasanipun Allah, kanthi pitulunganipun Allah, dalu menika kula saha panjenengan sedaya saged sesarengan hadir berkumpul bersilaturahim, berhalal bihalal di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan malam ini bisa menjadi wasilah agar sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita benar-benar menjadi umur yang barokah. Majelis ingkang dipun rawuhi jamaah semanten kathahe niki nedahaken bilih masyarakat Tenggang. Mbah pokoknya tulisannya ngono. Karanganyar ini rukun-rukun. Padahal kula yakin organisasine kathah. Pendapete ya beda-beda. Kadang ya ana kelompok-kelompok dewi-dewi. Malah akhir-akhir niki kathah aliran-aliran. Ning ningali kekompakan acara malam hari ini membuktikan bahwa itu bukan menjadi pembeda, bukan menjadi sekat pemisah, malah merupakan sarana kebersamaan, saling mendukung dan menguatkan. Selama masyarakat Indonesia purun berprinsip kados sing ditindakke warga Karanganyar dalu niki, insyaallah Indonesia niki aman, damai, tentrem, barokah, kados baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini perlu kita pertahankan. Makanya sampai Syekh Hisham Kabbani, ulama besar Amerika Serikat itu menyatakan tempat di dunia ini yang paling aku sukai itu dua. Satu, Mekah Madinah, karena di sana ada Ka'bah dan ada Rasulullah. Yang kedua, Indonesia. Karena di Indonesia itu bertebaran majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, pengajian, ten pundi-pundi. Ini sing ndadosaken kebersamaan meskipun dalam keberagaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kula pesen dulur-dulur, di akhir-akhir niki teroris niku do kepengin Indonesia niki kacau. Kepengen Islam dan Indonesia niki berantakan, terutama ahlu sunnah wal jamaah. Salah wis di serang teko tengen ki ono liberal, teko kiwa ki ono radikal. Kita sembarangan teroris saat niki kendel-kendel. Sing di serang wi malah kantor polisi. Niko nembe Mapolda niko Sumatera Utara kaya. Di teror bom. Mulane saiki polisi-polisi do rawani turu kantor. Do turu gerdu. Nanti Kapolsek ngintili pengajian ngene iki. Lho krana pancen pengajian-pengajian ini salah satu fungsine rak membina masyarakat agar berakhlakul karimah sekaligus meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal. Nek dibina kaya ngene iki sing arep jahat ora sida, sing arep nakal ora sida. Mula kiai kuwi ngentengke tugase polisi. Dadi pantes nek Kapolsek nambahi sangu jane pantes. Dadi aja do seneng poyok-poyokan, aja do seneng gontok-gontokan apa maneh nganti para padu gegeran tukaran. Beda aliran karo sampeyan kuwi dijadikan itu sebagai pelengkap pendukung untuk saling mengaitkan dan saling menguatkan. Ngeten nggih? Kula kadang-kadang yo heran ten kene wong sing do seneng moyoki sedulure, tahlilan dipoyoki, yasinan dipoyoki, manakipan dipoyoki, maulidan dipoyoki. Aku ki mikir angen-angen gari nyawang kok ora kuat. Mestine cara abot ra ya sing nglakoni to. Ajaran Islam niku luas. Ora mung sak aliran tok. Macem-macem. Gari panjenengan niku milih ngamalke amalan sing kados pundi, nyumanggake sepanjang itu tidak melanggar syariat, tidak menyimpang dari akidah, monggo. Kok kaya ora mudeng ya? Ajaran Islam ki ibarat prasmanan. Iki nek di jurusno ngene mesti paham, soalnya departemen perbadokan. Ibarat prasmanan, kuwi menu-menu yang dihidangkan Allah niku beraneka ragam. Ono menu ngene, ono menu ngono, ono menu iki, ono menu kae. Gari panjenengan doyan sing pundi menune jupuken. Lah aja ngilokke, aja moyoki doyanane wong liya sing ora padha karo doyanan panjenengan. Engko wong liya sing duwe doyanan ora padha karo doyanane panjenengan, mboten ngarah kok bakal moyoki panjenengan. Ngene lho maksude. Lek panjenengan ki wis badhok. Badhokan sing model ngono kuwi ya badhok-badhoken. Panjenengan mboten usah ngerayah badhokane wong liya. Ngapunten, Komandan, kula bahasane kasar. Yen kepengin alus nggih kapan-kapan ngaturi kiai bangsa alus mawon. Nek sedulur NU senengane menu sing model ngene iki. Sedulur Muhammadiyah senengane menu sing model ngoten nika. Engko sedulur keng organisasi liyane seneng menu sing model liyane. Nggih monggo dinikmati. Dewe-dewe saling menghargai iki lho. Lana a'maluna walakum a'malukum. Manfaat bagi kami amal kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Mula aja do gegeran, aja do para padu, aja do tukaran. Senajan kuwi agamane beda karo panjenengan, kae aja diperangi, aja dimusuhi, malah nek iso dirangkul nganggo akhlakul karimah biar tersentuh hatinya, engko hidayah Gusti Allah iso mlebu bleng. Nah, ngerasuk agama Islam jalaran akhlak saking panjenengan. Mbah ra digatekke kok. Sing beda agama kae wong dikapak-kapakno ya beda. Jenenge beda kuwi artine ora padha. Lah iya, wong jenenge beda dikapak-kapakno ya beda. Lah beda kuwi artine ora padha. Sing beda agama karo panjenengan kae sing nguripi ya Gusti Allah, sing ramut ya Gusti Allah, sing ngingoni ya Gusti Allah. Panjenengan iki ora melok urun kok. Wong gari nyawang lho, wis ora melok urun do kakean cangkem. Kakean cangkem kuwi sak apik, malah cara kene kakean cocot. Mula jodoh tukaran, apa meneh kok nganti perang-perangan kae lho. Sampai paten-patenan ora perlu. Kula kadang ngangen-angen nyapa kok do perang nganti paten-patenan ngono kae lho. Wong ora usah dipateni engko akhire ya do. Kok ya ngerti to. Ora perlu dipateni iki engko ya mati dhewe kok. Nah, tunggale ceramah bareng ngene iki ya ora perlu suwe-suwe. Lha wong jane mboten usah nganggo diceramahi iki ya wis do ngerti kok wong. Ora usah nganggo dipidhatoni. Kuwi jane ya wis do sadar, wis do krasa. Nyatane biyen nom gagahe ngono, kuwate ngono, bareng saiki wis tuwa ya malah hapes, malah lemah. Niku rak ceramah langsung teko Gusti Allah to. Wong biyen nalika isih enom rambute ireng, bareng wis tuwa saiki rambute malih dadi putih. niku rak ceramah langsung teko Gusti Allah, pitutur luhur, nasihat-nasihat sing langsung teko Gusti Allah. Ning kadang-kadang panjenengan ora ngrasake mergo panjenengan oon. Wong lagi kena grimis ngene aku wis ora digatekke kok. Wis diceramahi kali Gusti Allah, diparingi pitutur, rambutmu sing asale ireng malih dadi. Mulane Kanjeng Sunan Kalijaga gawe tembang judule Turi Turi. Jajal ayo diunekke bareng-bareng tabarukan. Mboten napa-napa wong iki tembange wali kok. Wali tenanan ora wali murid. Tabarukan sedaya nderek muni nggih. Nah sing mboten saged kula suwun etok-etok mangap-mangap mawon. Ya ben pantes ngono liyane muni kok ape mingkem kowe. Minimal lambemu diobahke. Ayo Bu bareng turi turi. Moh moh moh gak patek semangat tok sampean. Dipolno suarane aja nganggo diempet malah elek kok turi turi pote. Iki nek ora kebenaran malah bablas teko mburi pret ngono kowe. Ayo banter turi. Ditandur mele turi ditandur ana cleret mbok kembange terus nggih kembange. Ayo disolawati badar salatullah salamullah ala qaha rasulillah mele salatullah mullah ala qaha salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Iki ora mung sekedar tembang tapi nasihat sing jero banget. Turi-turi kuwi tegese saka tembung jarwa dosa mituturi. Loh, mituturi pripun kok putih? Ternyata pitutur tentang kematian. Yen wonten sedulurmu, tanggamu, kancamu sing mati kae, jasate dibuntel kain warnane putih, mula ditembungke turi-turi putih. Panjenengan yen wonten sedulur kapundhut kok kersa nglayat, kersa takziah, mesti engko nampa pitutur. Paling mboten atine panjenengan kedodhok. Lah kedodhok kok angen-angen. Ge, saiki sedulurmu sing mati, terus giliranmu kapan? Angen-angene ngono. Saiki sedulurmu sing mati, lah giliranmu kuwi lho kapan? Mula kain putih sing digawe buntel wong mati kuwi diarani kain kafan. Kuwi ngelingke giliranmu mati kuwi lho kafan. Nek aku kan jelas sek suwe. Turi-turi putih termasuk rambutmu sing asale ireng malih dadi putih. Nek wis ngono kuwi alamat arep ditandur ning kebon agung. Lah kebon kok agung, kuwi maksudnya ya kuburan. Soale sing diceblokno kono kuwi ora kok winih pari, sing diceblokno kono kuwi ora kok bibit jagung kacang ijo, mboten. Ning sing diceblokno kono kuwi batangmu. Lho yes ana jasad diceblokno ngono kuwi lho, sak ndablek-ndableke wong mesti engko do eling kok. sak bejat-bejate wong mesti do sadar yen kabeh yo arep ngalami ngono kuwi. Akhire emot dipikir diangen-angen bahwa ternyata urip nang donya iki ora suwe. Mula karo Kanjeng Sunan Kalijaga dibahasakan dengan ono celeret. Celeret iki kan sediluk banget to gambaran kehidupan yang secepat kilat. Celeret. Kilat yo ngono kuwi kok. Mosok ono no kene kilat modele celeret. Kilat lembeng. Celeret kaya kilat sekejap urip nang donya kuwi mung sekejap, sedelok banget. Wong sampeyan mlebu metu omah, mlaku ngalami urip saben dinane iki nyatane ya moro-moro tuwa kok. Nggih mboten? Mbok rapati semangat panjenengan. Panjenengan taun kepengker niku ndamel acara halal bihalal rasane kaya nembe kala wingi lho, sakniki wis halal bihalal meleh. Celeret kok sediluk banget urip nang donya kuwi. Mboten suwe. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong niku yen emut urip nang donya ora suwe mangke akhire dados tiyang sae. Lho sing arep diandalke apa to? Sing muk gul-gulke apamu? Wong nang donya mung celeret ae kok. Hoi. Kok rapati gatekke to? Kowe nek wis ngrumangsani urip nang donya iki ora suwe mung celeret, terus sing mbok sombongke apamu, sing mbok dug-dugke apamu, donyamu, keduwenanmu donya iki ora suwe, celeret. Ora suwe kok. Dilu engko ya digenteni wong, mbok anakmu, warismu, mbok wong liya. Nggih mboten? Arep ngandalke apa ilmumu? Ora suwe kuwi mung celeret. Mula aja digul-gulke ilmune, Gusti Allah ngilangke ilmumu gampang banget. Sing rumangsa pinter-pinter kuwi, sundul langit kuwi. Allah leh ngilangke ilmune gampang. Numpak sepeda motor ora heleman, kebreset sruwet, ndase ketatap watu jedhok terus gegar otak. Apane gak karek? Celeret ora suwe. Apa meneh sing mbok gulno? Pangkatmu ora suwe, pangkat kuwi mung celeret. Pensiun yo lolek-lolek. Omong celeret tok. Halo. Lho nek wis celeret, makane sediluk banget. Kaya wong wedok iki nalika sek enom yo. Esmane yo masyaallah mencutke wong. Kuwi ora suwe kok celeret bareng wis tuwa yo mengengeh masyaallah medeni wong. Mulane aja do kemayu nduk. Kowe ayu iki mergo isek enom. Lah sok dadimu ya kaya mburimu kuwi nduk. Wis nang noleh mengguri ngono. Oh pancen isek enom ya kenceng kabeh pipine mindur-mindur. Bareng tuwa mengkeret noleh mengguri to nduk. Lah ngono kuwi dadimu. Ya sepurane Mbah pas dadi conto. Ngono ya digrayangi tenan kok. Iya kok mengkeret wesane. Yen yo kenceng saiki kok kendho. Dodoi biyen yo mentek-mentek. Saiki kok kari tengere tok nglembreh kabeh. Celeret. Lho, wong lanang nggih padha. Nome yo gagah-gagah. Kuat. Kuwi ora suwe gagahmu, ora suwe kuatmu, celeret. Bareng wis tuwa apes. Katitik hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Ketok bocah ayu liwat ngene yo. Sapa kae kok blongor-blongor. Bocah ndi kae? Wong dijejeri karo bojone ngono kuwi ora iso ungket babar pisan. Ora iso dok diapakno iki. Celeret. Lah kaya bapak-bapak iki nalika sik enom ya gagah-gagah ngono kuwi aku bareng ya iya. Cleret bareng wis tuwa. Kadang ning trimo nggo waheng untu iso mrotoli dhewe-dhewe. Lho nek wis cleret terus tiba nyemplung, nyemplung ten pundi? No luwang lahat, no kuburan gile, mlebu alam barzah. Halo. Lho, nek wis nyemplung no kono dipendem, diuruki, terus diincepi patok. Nek cara wong kene patoke lak kalih to nggih. Nggih, nek patok siji kuwi jenenge tenger, nek patok loro kuwi jenenge tenger. Tenger, mulo no alam kubur no alam barzah isine meng wong tenger-tenger. Sing mbok gawa rono ki ya apa to? Sing ngancani kowe no kono wis apa to? Mesti tenger-tenger. Sedaya nek wis no alam kubur no alam barzah mesti tenger-tenger. Sing digawa rono kuwi lho apa? Sing ngancani kuwi lho sapa? Ora percaya Pak Kapolsek monggo mang tindak rumiyin mriko. Mangke ra tenger-tenger ten mriko. Kowe yang ngono ora usah guyang-guyu. Padha wae tenger-tenger kabeh. Tenger-tengere piye? Lho, sing digawa rono ki apa to? Donya sing mbok goleki nganti njepluk. Polahmu ra karowan kaya gabah diinteri, ra roh awan, ra roh bengi. Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Leh nguber donya direwangi ngalor. Ngetan, riwa, mondar, morak. Mobat, moncat, nibo, kalang, jungkir, gulung, wes. Kono penak gari neruske. Lho ki ora ana kok sing mbok gawa mrono. Saake-akee donya ora ana sing katut. Nyatane bakul helm kae heleme akeh ning mati ya ora ana sing heleman. Malah akeh wong do keploro karo donya kok. Nggih mboten? Nggih. Golek donya, duit dikelompokke. Oleh akeh tukokke sawah. Kelompokke meneh oleh akeh tukokke sawah. Golek meneh nglumpuk akeh tukokke sawah. Golek meneh nglumpuk akeh tukokke sawah. Keploro. Rupamu nganti kaya galengan ya perkara sawah kuwi kok ya. Lha terus tenger-tenger meneh sing ngancani no kono sapa? Bu. Anakmu sing mbok gembol mendeh-mendeh sangang wulan punjul kuwi. Abot banget kuwi wong meteng kuwi. Rekoso apa maneh kandungane wis gedhe kae. Nggo mlumah yo. Sesek nggo mereng yo ampek apa maneh mengkurep remek. Nek wis mendeh-mendeh wong melaku biasane kenceng sak lembeane malah ndeger-ndeger ngene kae. Kuwi sik ngandhut urung babarke. Babarke kuwi toh nyawa sewu loro nglumpuk dadi siji pilihan antara hidup dan mati. Loro banget lho Pak babarke kuwi. Mbok pikir nggo mekekeh terus plunyu. Bayine mencolot dhewe ngono apa? Ora meng ngono tok, bareng wis lahir yo ngrepoti panjenengan. Sek cilik wis ngrepoti panjenengan ngaji ngene iki yo direpoti. Cobi, ora repot piye wong ora ngrungokke ngaji, ora iso konsentrasi, ya piye wong pengajian karo ngemiki ngene iki nek. Lah, lah kae contone, lah kae. Aku yo ora nyawang saking ane ketok. Ibu, dilarang mengeluarkan anggota badan. Eh terus mbok ramut, mbok ragati, ra karuan, mbok gedhekke, mbok kuliahke nganti mbok rabekke. Lho anak sing mbok belani kaya ngono ya ora gelem ngancani sampean kok nokono. Nggih napa mboten? Siapa lagi yang mau menemani ibu, suamimu yang sering ngeloni dirimu itu? Enggak mau kok menemani kalau udah di sana. Mulo terus ngaji ngene iki kudu sing cerdas. Sampean harus bisa memilih dan memilah. Disuduhke sampean sing kena dienggo sangu mrono ki iki. Sing ngancani no kono ki model ngene. Sampean disuduhke, mulo ngaji ki aja oon. difilter, disaring pundut hikmahe, dipun pundut ilmune. Halo. Sing jelas panjenengan sedaya badhe tindak mereka. Mriki kuburane pundi to? Arahe mawon. Oh, mriki. Celak mriki nggih. Nggih, sedaya mawon kula suwun sabar nggih. Soale mrikone gentosan. Dene Pak Lurah badhe tindak riyen nggih monggo. Gentosan kok mrikone. Lah wong nek arep lunga iki mbutuhke sangu, nggih mboten? Wong panjenengan kok umpama lunga tebih ten Amerika, tapi ya ora ngarah wong kene kok nang Amerika. Umpama nggawa duit kok 5 koper duitmu rupiah nang kono iki ora payu, ora kena nggo tuku. Nah ben kepayon kena nggo tuku duitmu rupiah nek nang Amerika kudu mbok ijolke dolar. Wong nang kono sing kepayon kuwi dolar. Mundak cedak ya nek lungamu nang Mekah nyo Madinah. Kula dongake sedaya mugi-mugi saged tindak mriku. Amino nganti intil-intilmu perutul. Yen ora mbok ikhtiari ora iso tekan kono. Lho karena sekarang banyak orang yang mau ke sana sebenarnya mampu, tapi niate ora kuat. Mulane ora iso tekan kono. Buktine nek dipikir diitung-itung biaya haji niku 35 juta. Lah regane mobil iki 100 juta punjul, kadang tekan 250 juta. Wonten mboten tiyang mriki sing pun gadah mobil tapi dereng lunga haji? Lha ngono kuwi nek didongake amin nganti perutul intil-intilmu ya. Panjenengan kok lungane ten Mekah ten Madinah nggawa duit rupiah kathah nggih ten mriku kudu diijolke real kok real iso ngomong real wong sing kepayon ten mriku real nek mboten diijolke ya ora kena nggo tuku mundak cedak meleh nek lungamu kono tangga kuwi Malaysia kuwi rupiahmu kudu mbok ijolke ringgit ah mundak cedak meleh nek lungamu nang kuburan kono kuwi rupiahmu kudu mbok ijol ke jariah soalnya sing payu no kono jariah idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Makasih. Ora donga kok diamini. Sing payu no kono kuwi jariah. Lah carane piye? Ya sebagian rezekimu, donyamu, duitmu kuwi culno, aja mbok gegem ae ngono kuwi. Salahe don domblong dhewe-dhewe kok ya. Culno. Kanggo proyek-proyek agama, kuwi sing kena nggo sangu mrono. Bu. Cara bibit jagung apa bibit gabah sebarke nang gone sawah kono le. Kuwi ora entek kuwi. Tambah akeh engko nek wis panen. Wis sak gegem iso dadi 2 ton. Ngene apa mboten? Mboten-mbotene lek kanggo perjuangan agama terus donyamu dadi entek. Apa ana to ana kene wong sugih dadi kere gara-gara nggo sedekah? Apa ana ta wong sugih dadi melarat gara-gara nggo nyantuni yatim nggo bangun masjid? Mboten wonten, buktine wis kaya ngono lho, kowe kok abot banget ketokke duitmu. Ana kotak amal liwat ngono kuwi wong kowe ya nggawa 100.000, 50.000, 20.000, sing mbok cemplungke kok 1.000. Ora usah goyang-guyu kelakuanmu ya ngono kuwi. Ora-orane yen tek, tambah akeh nek disedekahke. Ora-orane yen dadi cilik, malah gedhe engko donyamu. Iki nek wong medhit diaturi ngeten iki ya sok gremeng. Kabeh kiai nek ngomong ya ngono. Ora gagas cangkeme kiai. Kok ana disedakohno tambah akeh, wong disedakohno wis dikurangi, dilongi, kok ndi-ndi ya tambah sithik. Ya ora ana dikurangi disedakohke kok tambah akeh. Dikurangi kok tambah akeh. Ana padahal segara kuwi dikurangi wae, dilongi wae, dikurasi wae, ning segara ora nate kok kentekan iwak. Segara ndi kentekan iwak? Tambah akeh iwake. Kowe nang bantah, pancen iwake ora gelem kabeh kok ngono. Iwak mbokon kabeh, wong kuwi sing dijukuk ora mung iwak gedhe, wong iwak cilik teri-teri barang ya katut kok. Ning ora tau entek segara kuwi iwake, tambah akeh, tambah akeh, tambah akeh. Mula duitmu yang dikuras nggo proyek-proyek agama kae, nggo masjid, nggo pesantren, nggo bantu fakir miskin, nggo nyantuni yatim kae, ora bakal entek duitmu, tambah akeh. Kowe arep bantah meneh. Wong disedakohke kuwi dilongi kok. Mosok dilongi kok tambah gedhe ya ora ana critane. Lho ana to lho bocah sunat kuwi. Wong kuwi asline cilik, lha disunat kuwi diketok, dipotong, dilongi. Lha terus dadine mosok tambah cilik ngono. Ya ndelon teng koteng-koteng kok. Iso gentelo-gentelo ngono. Ya ora percaya grayang ngono dhewe Pak Wi nggonmu. Kuwi asale ya cilik mengkeret kuwi. Lha terus disunat diketok, del. Nyatane ya ora dadi cilik kok. Lah duitmu kuwi yang diketok nggo. Perjuangan agama kuwi ya dadi gedhe ngono kuwi. Mulane Bu, kuwi sing kena nggo sangurana. Sampeyan nganggo ali-ali ki ya kena wae. Tapi aja akeh-akeh. Tangan si tengen siji sing kiwa siji ngono lho, aja kok driji 10 mbok nggone kabeh. Kowe arep ngenteni tesi ngono apa? Berlebihan kuwi jenenge. Nanti pelorot ngono cemplungke masjid, nggo bantu madrasah, nggo nyantuni yatim ngono lho sing ali-aline akeh-akeh kuwi. Hoi. Kuwi sing kena dienggo sangu mrana, paham mboten? Koyok kalung barang kuwi ya kena, tapi ibu kudu sadar, itu hanya menghiasi tubuhmu saja, hiasan luar mawon. Monggo. Gue tambah pengen mawon Bu, yang penting gulumu ana plengkere ngono lho. Aja kok rantene kapal mbok umetke gulumu. Leh mlaku nganti bungkuk-bungkuk kaboten kalung kuwi sing mbok pameri ya. Wong kabeh ya wis duwe. Wong wadon yen kalunge gedhe mesti pamer-pamerke. Wong nganggo kudung ngono kuwi kalunge ya delek jabane kudung. Neng kudu ndiluk wae, ora ana apa-apa ya gandul. Nang jerone kudung ngono kuwi ya disingkap kok. Mbak kok sumuk to, Mbak? Gandul ngono. Diris kuwi sing kalunge gedhe-gedhe kuwi. Halo, nggo mbayari guru-guru TPQ sing nasibe melas-melas kuwi lho. Guru TPQ ten pundi-pundi niku rata-rata ya ming dituturi, ora pati dibayari. Nek dituturi terus, sabar ya, Dik. Mulang bocah cilik-cilik. Nggih. Bocah kene iki nakal-nakal, Dik, nek mulang sing telaten. Nggih. Dituturi tok, mulane rata-rata guru TPQ iki ya kuru-kuru. Nganti ketune dolodok. Kuru kok sak ndas-ndase. Kopiah lho lodok. Wayah salat nggo salam noleh iso mencolot tok kopiahe. Lah kuwi kalungmu sing gedhe-gedhe kuwi diiris. Paringke kono ben semangat leh mulang anak putumu. Gelang yang ngono Bu. Apa ora kena nganggo gelang? Monggo. Perhiasan no. Tapi yo aja berlebihan. Sak cukupe. Gelangan kok mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen. Kowe iki wong apa jaran kepang? Lho kuwi gara-gara penampilanmu sing berlebihan kuwi lho sampean terus diancam rampok. Dikiting copet. Cobi, nek penampilane panjenengan sederhana biasa, mboten bakal kok diancam rampok, dikiting copet, nggih napa mboten? Mula gelangmu siji wae ngono lho, Bu. Syukur sampean kok betah isin, cukup gelangan karet. Kuwi malah praktis. Engko sak wayah-wayah rambutmu modal madul kari melorot kena nggo tali set set set set set set lho. Sak wayah-wayah bojomu kok nesu ngamuk-ngamuk kari nyopot jedhetke raine. Nek wis iki sing bengoki jelas ora melok urun. Lho nek wis nyemplung rono terusane mbok ira kembange apa? Niku rak bentuk pitakon to nggih. Dadi para jamaah yen wis ten alam barzah niku mesti ngadepi pertanyaan dari petugas Allah, malaikat mungkar nakir. Niku panitia tes masuk alam kubur niku. Mesti kabeh ngadepi pitakon. Lah kok kembange apa? Berarti pitakon alam kubur niku seputar kembang. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kok kembang? Kembang niku simbol wewangian. Soalnya kembang niku wangi. Sapa nyaut kembang api? Ya nggo nyumet lambemu kuwe kok. Wong sing dimaksud iki bunga. Ayo apa? Kembang gula. Nggo nyompeli cangkemmu. Sapa ngomong? Apa? Kembang desa. Ya kuwi ya ora arep karo rupamu cahe kok ya. Simbol wewangian. Berarti pitakon alam barzah, alam kubur niku seputar wewangianmu semasa hidup di dunia. Seberapa wangi ibadahmu? Seberapa wangi salatmu? Seberapa wangi zakatmu? Seberapa wangi posomu? Seberapa wangi lehmu maca Quran, leh wiridan, leh sholawat? Seberapa wangi sedekahmu? Seberapa wangi pengabdian kemanusiaanmu? Ya wis padha menenge ya ora apa-apa kok. Pandeng-pandengan wae. Lah kembange cara jawane sekar. Nggih mboten? Mula wong Jawa nek ngarani ziarah kubur niku nyek nyekar. Lah sama nek nyekar ziarah kubur ngono kuwi kudu iso metik wewangiane. Luweh-luweh sing panjenengan ziarahi kok para wali, para kiai, panjenengan kudu iso metik wewangian dari beliau-beliau itu, asar perjuangane labete kuwi lho. Mang tiru teruske, amalke. Mbah rati gatekke malah do ngingeti sing gawa kuwi kok. Nyekar ben entuk wewangian. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mangke yen panjenengan kok wis iso metik wewangiane niku kok atine panjenengan ayem, ngelingi apike wong ngono kuwi lho, atimu iso syukur lho. Bar sekar terus dadi syukur. Niki rak satu akar kata to, sekar syukur. Kowe nek ngelingi nikmate Allah terus ngelingi apike Kanjeng Nabi engko terus sukaro, mabuk cinta dalam ibadah dan pelayanan kemanusiaan. Tapi iki kejeron nih potonganmu kaya ora pati mudeng nek dijak bahas ngene iki. Lah terus nggih nggih. Lah nek wis dielingne ngono kuwi kabeh arep merana lak yo mek ngentosi giliran mawon to nggih. Nah, karo ngenteni giliran iki ayo do diisi nggo ibadah-ibadah sik. Ayo ngaji-ngaji sik. Uripe kula panjenengan niku ben renes ibadahe. Aktivitas harian iki lho ben pepek jangkep 24 jam iki nek iso bernilai ibadah. Ngono lho, Bu. Aja disia-siakan urip sing mung sak celeret iki. Wis kados adat biasane mawon. Kados padatan mangke dalu salat tahajud. Walau rakaat ini najan meng rong rakaat, patang rakaat, syukur iso 8 rakaat, ditambah witir 3 rakaat. Mantun ngoten nang kalih ngenteni salat jamaah subuh mang damel maca Quran, mang damel wiridan. Ora krasa engke moro-moro rak krungu azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Wene azan model Bojonegoro. Yo. Nah nek cara kene ya Allahu akbar, Allahu akbar. Rampung sapa ngomong ngenyek mau. Rungokke sesuk subuh. sing azan lak kowe asyhadu alla ilaha illallah. Akhire yo sing melu jamaah subuh ki yo wonge karo cagake akeh cagake. Kok sampean bar jamaah subuh wiridan maca Yasin. Engko terus koyo biasane ibu-ibu ya olah-olah isa-isa, mbah-mbah korah-korah, resik-resik omah, ya ngomong bocah-bocah, diluk niliki sawah. Sing lanang ya tandang gawe apa kono. Kok kondur jam sedoso napa setengah 11, nang adus. Ora apa-apa sak bojone adus bareng. Yo tambah mesra. Angsal-angsal syarate putune aja dijak. Mangke ndak girap-girap. Rampung leh adus terus dahar, makan siang. Istirahat qailulah. Engko ora krasa lak mara krungu azan zuhur. Allahu akbar. Allahu akbar. Bojonegoro. Lah nek kene ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Nang derek jamaah zuhur 27 derajat yo eman yo ora mang tindakke lampung wiridan donga Bu ngentasi kumban. Ngentasi kumban apa ngentasi pemenan? Yo kuwi pemean sing bar diumbah kuwi. Lho, gletakke sik ora apa-apa. Lah bapak-bapak engko yo apa kono aktivitase makani sapi apa? Ana tanggane sing lara kuwi dituweni, ditiliki nyambangi wong lara ya ganjarane gedhe aktivitas sosial. Roh-roh ngono wis adzan asar. Lho, bar salat asar engko ibu-ibu yo ngliwet. Karo ngenget sayur kuwi emane-mani iki golek mambu. Lho, sampe ngerti-ngerti wis adzan maghrib engko bar jamaah salat maghrib kuwi maca Yasin yo ana tahlilan, ana rapat lingkungan, rapat RT. Roh-roh wis isak wisan. Barangan isa ya nonton berita notif kuwi ana apa ngono. Lah terus nunggoni anake sinau belajar nak ana PR nak digarap PR-e dikerjake yo ditunggoni ibu. Lho lah ya apik to ya. Wis engko terus anak wis kira-kira ngantuk ben ora karipan sekolahe nang bar kuwi terus ngeloni anak. Lho bar ngeloni anak ya terus monggo. Lho kok ngeloni bapak. Lempet-lempet. Nek mau kumbane sik diklimrokke. Nah, dilempiti. Nek wis rapi dilempiti nembe. Kowe kok ngeloni bapak meneh to. Zikir muhasabah. Kuwi ngaji kok mikir kelon to, Bro. Zikir muhasabah kuwi angen-angen kowe. Sedina iki le akeh ndi ibadahmu karo maksiatmu. Leh mung nglumpukke sedina iki mang akeh ndi ganjarane karo dosane. Diunggahke meneh ngantek sakniki umurmu iki kira-kira apike karo eleke akeh ndi sing mbok tindakke. Kuwi jenenge zikir muhasabah. Mripatmu iki akeh ndi nggo maca Quran karo nggo nginceng wong adus. Terus kupingmu iki akeh ndi nggo mirengke nasihat-nasihat agama, nggo ngrungokke pengajian karo nggo ngrungokke koplo. Lho sikilmu ki akeh ndi mbok nggo sila wiridan karo mbok nggo ndut-ndut jaranan kuwi. Tanganmu akeh ndi nggo muter tasbih karo nggo nebleki bokong semok. Soale kula sampeyan iki ngapunten-ngapunten nggih rada gragas. Gragas niku bahasa Inggrisnya the celutak. Apa-apa doyan niku jenenge apa gak celutak. Wong kula sampean niki apa-apa doyan. Ayo to nyaut apa-apa doyan. Apik doyan, elek ya doyan. Ibadah doyan, maksiat ya doyan. Ganjaran doyan, dosa ya doyan. Nek dijak zikir ya mantep. Loh ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ning leh misuh ya mantep, asu kowe ya, ngono kuwi ya mantep. Istighfare fasih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi leh ngilokke wong ya fasih. Dawa ndeke leh iso pas ngono nek ngilokke wong. Tajwite bareng ngwincer. Solawatan yo ngelik-ngelik, tapi nek rasan-rasan yo ngelik-ngelik. Apa maneh lambe-lambe kudungan? Yo ora ngenyek. Lek wis jejer-jejer karo tangga ngono kae, ambek petan. Ora ngira ora ngrasani wong petan wis singkatane dipepet setan. Ngono anake tangga wedok kok digoncengno bocah lanang, dibonceng bocah lanang, mesti ana sing nyletok. Kale yu wasi kale yu wis digondoli lanangan kae. Tapi ngire nambahi wis ganti kuwi wong gek ngi fiction saiki Mega Pro. Nah sing pinggire tambah nemen kok ya ora kaget dek pancen cah kuwi ya wis lecek kok. Sijine ngimbui kuwi ora bocahe tok kuwi makane ya ngono. Lah wong kiai diundang pengajian ya dilokke kok. Ngene kiai diundang pengajian tekane ndisiki ya dilokke. Kiai nek ora payu ya ngono kuwi ta. Wong acara urung apa-apa kok wis teko. Ketara nek njaluk mangan. Paling nang omah bojone ora masak kuwi. Engko tekane telat keri ya dilokke. Kiai jual mahal. Peh laris senengane telat. Kayak gini keselen nih ngenteni. Aku mau lah mbok loke ngono to. Makasih. Loh. Masa Pak Camat wis rawuh, Pak Kapolsek wis rawuh, Pandan Ramil wis rawuh, kiyaine ra teko teko. Yo. Nek Pak Camat mbok ge rawuh, Pak Pandan Ramil mbok ge rawuh, Pak Kapolsek mbok ge rawuh, lha nek kiai teko ngono ya. Berarti Pak Camat dahar, kiai badok ngono. Makasih. Engko nek ceramahe kok suwe, ya dilokke. Ceramah ngatok ne wong. Kono penak gur garing ngoceh. Kene, bokong panas sikil gringgingen. Sing silo, sing sendeklu, sing dilojor. Engko ceramahe meng sedilu rak dilokke. Diundang ngoyo-ngoyo ceramah ora tenanan, kaya pitik nelek cret ditinggal mulih. Kuwi meng nitik sangu tok kowe. Ngono wae. Antrine suwe banget, bayare larang. Iki ceritane sing disorai aku meneh. Makasih. Pokoke lek wis kena lambe kudungan wis to. Donya iki umek. Wong nekani acara manten iki lho, mbah mantene model piye wae lak dilokke. Umpama mantene iku, kemantene iki lho umpama sing lanang iki bagus ngono kaya aku. Kaya sapa? Wong sing ceramah aku kok. Terus kemantene sing wedok iki ayu ngono kaya bojoku. Bojoku ayu. Sama nih pengen ngerti ya, bujuku kayak ayu nih umpama cara kene nih kayak nanti ya. Ngapunten Pak Camat, om kesempatan kulo gak namung ngeten iki. Saya yuk, damel ukuran mawon dan damel ukuran. Kersane perso jamaah sing kayak nanti ya. Jago kim umpama kayak nanti ya ayu nih ya, sek. Sing ndi ya. Kae kurang kae sik-sik. Ndi. Lah tambah mok ngono kae. Sik-sik. Badok we. Ora eneng. Ngapunten nek wong Karanganyar nek dibanding karo bojoku enggak level. Ngapunten. kan? Kelihatan kalau sayang sama aku. Makasih. Kamu ngerti banget perasaan aku. Ngene ya. Ngono kuwi engko ya dilokke. Komantene jian pantas kayak zaman kerajaan. Kino dipilih kayak film India kae lho. Umpama kemantene sing lanang ganteng. Nah sing wedok elek jemburis. Mesti dilok. Dilokke. Kemanten lanang iki picek kok paling. Ora melek apa matane. Wong bocah bagus e ngono kok gelem ngrabi bekakas kaya ngono kuwi lho. Kuwi rasakan teko ngendi ora. Utawa engko kemantene sing wedok wayu sing lanang elek merongos. Ya dilokke. Ya kebangetan. Kemanten wedok lu ngipi apa? Bocah ayune kaya ngono kok gelem dirabi garangan anyang-anyangan kali. Lha apa maneh kok kemantene sing lanang elek sing wedok elek, malah nemen leh ngelokke. Wong lagi ketok wis nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kuwi lho kemanten sing lanang wis elek, sing wedok elek mesti sande kuwi sok ben anake dadine piye. Lho ngene iki sing perlu didzikiri muhasabah ira ngene iki to. Mulane subhanallah bejo banget aktivitasnya panjenengan ketunggon masjid, ketunggon para kiai, renes uripmu dadi ibadah. Ben sing do seneng moyok-moyoki kae ben ora usah digatekke. Ngoten nggih? Pokoke oleh dilokke ngene wis eling donga kula kae le bismillahirrahmanirrahim gak tak reken. Nah ngono lho. Yo, ngene iki aktivitas uripe jenengan dadi renes. Lah saiki kaya ana luar negeri kae. Ora ana acara-acara model kaya panjenengan pengajian, yasinan, tahlilan, manaqiban, maulidan. Ora ana, mulane suwung. Kosong, sintru. Apa jenenge meneh? Nek wong Bojonegoro ngarani lonely god. Iya kesleo. Kuwi. Lah wis piye to? Pancene umure dawa-dawa. Wong bedokane terjamin. Lah sampai ngapunten-ngapunten nggih. Dulur-dulur sing dadi BMI. Kanca-kanca TKW asisten rumah tangga ten kene Hong Kong niku sing akeh nggih. Ngeramut wong tua-tua niku. Do tua-tua. Tapi akhirnya rumangsa kesepian, wong ora duwe acara. Akeh sing bunuh diri, lompat teko jendela apartemen. Malah saking wis ora betah urip niku, mara dokter njaluk suntik mati. Lho nggih saestu. Lho nek canggihe canggih, dapat ora canggih kene lak ora akeh sing do no Korea. Lha iki canggih-canggih, saiki nang kono masyaallah canggih-canggih. Lah HP-mu iki rata-rata produke Korea atau Samsung kuwi. Niku mboten? Elektrik kabeh wis nganggo mesin kabeh saiki. Masak no pawon sembarang barang nganggo mesin. Ku tahu kok adus kuwi mlebu jeding arep sikatan iki lho. Celulat-celulung golek sikate kok ora ono. Takon petugase, akhirnya dikandani ada sikat giginya itu elektrik, jadi otomatis nganggo mesin. Arep sikatane pokoke merek ambek meringis ngene to. Engko sikate sing mlaku dhewe sok-sok-sok-sok. Lah iki lek diterus-teruske wong sak donya lak pringas-pringis kabeh iki kok. Kecanggihan teknologi ngono kuwi lho. Le. Bu. Kaya HP kuwi biyen nak gedene sak ungkal-ungkal to nggih. Nang pencetane kuwi sak jempol-jempol sikil. Nek dipencet cetok cetok cetok cetok cetok cetok mundak canggih teknologi kipete mundak cilik-cilik tinggal SMS pena tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek saiki malah tambah canggih wis layar sentuh kamerane api-api dapat orang ngono aku mau di ampirke transit di rumangsaku nang disuguhi kon mangan ora dijak selfie Wong saiki lek ketemu kiai ora njaluk donga, njaluk foto. Ceklek ceklek ceklek ceklek ceklek ceklek ceklek ceklek. Pancene canggih-canggih saiki HP wis kena nggo sembarang-barang. Layar sentuh. Iki aku ya usul nggone pabrik HP, muga-muga diterima usulku. Tak kok kon gawe HP sing cukup dipandeng. Sesuai kerenteke ati aplikasine iso ngaleh dhewe-dhewe. Dadi engko wingi nek HP-na ni cukup ngene to. Wong sak donya kok edan kabeh. Lah nek panjenengan kan kepenak to dibimbing masjid, dibimbing para kiai, renes uripe panjenengan. Mulane aku tau nyanyi kae sampean seeling ora? Tombo ati. Kowe nek ora ngerti karepku mbok aja ndisiki ngene. Kok iso iku limo ngene. Wong karepku ora ngono kok. Malah aku lali sisan iki, Bu. Piye ya? Meneng. Wong iki karo angen-angen kok ya. Tombo ati. Seto kok iku wae. Yen iki bingung malah digugupi. Mikir kok. Anggite wong ceramah syukur jeplak ngono wae. Sing angel lu mikire, mulane ya larang. Mikire sing angel. Kumpul kiai. Lho ngono maksude tombo ati kumpul. Mulane wong kang saleh. Kok kamplengono kuwi sapa kuwi? Kumpulono. Tombone ati beda lek Bio 7 iki tombone jasmani. Iki ya penting kok iki. Lha kowe nek jasadmu ora sehat, rogomu ora sehat, kowe ibadahmu lek ora iso sempurna to. Mula awake kudu sehat, salah satu wasilahe ya mengkonsumsi Bio 7. Boten promosi kula Pak Camat mengenalke produk. Kersane masyarakat niku boten salah pilih lho. Saiki akeh obat-obatan kuwi sing mengandung bahan kimia. Kuwi racun, kuwi bahaya kuwi. Iso ngrusak fungsi jantung lho kuwi. Lha kuwi racun dilebokke awak. Niku iso ngrusak fungsine jantung lek jantungmu iku fungsine wis rusak piye? Kelepedol wae. Wong nembe mawon enten wong niku kelepe jantung kuwi dol. Kelepe jantung nang dol, akhire jantung ora iso ngompa. Kan kerjane jantung itu memompa darah. Kenapa darah harus dipompa? Agar mengalir membawa zat-zat makanan sing jarene vitamin karo gizi iki ke seluruh organ tubuh, teraliri melalui darah itu yang membawa. Lah nek jantung wis ora iso ngompa gara-gara kelepe lecek kuwi, kelepedol kuwi. Kan yo wonge terus oek. Lho ngono kuwi lho benake kelepe jantung. Nggone rumah sakit Dusada Surabaya. Telu dibenake kabeh kelepe. Pinten biayae? Namung 700 juta kok 1000 jare. Benakno kelepdol lho 700 juta. Ini kelepe sama nak mboten dol to nggih. Mulane disyukuri. Lho ngono kuwi lho. Hoi. Gara-gara apa? Ya gara-gara konsumsi obat sing ora bener. Lah nek iki kan herbal. Wek menengok kowe tak jahit lambemu pisan kok. Diproses secara higienis iki herbal iki aman dikonsumsi. Wis dapat izin dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Gak bahaya. Makane menengo. Wis akeh sing buktekke kok ya. Wis ngono. Ngene iki bar tak omongi nang do tuku. Aku ya krasa nek dirasani kuwi lho bayari pira ngono mesti. Kuwi urusanku ora usah melu-melu. aku kontraknya tak ngomongi, aku gelem tapi aku mau lek kon dodol jamu. Lek Bio 7 yang mengintili aku monggo. Tapi aku tetap ngaji, esensi pengajian gak gelem ilang aku. Lek sampean manut aku nderek aku monggo. Kan yo malah dadi tambah terkenal. Meneng ndan jenenge. Cara sampean yo golek ceperan ngono kuwi lho ndan kok. Kaya ora tau ae. Njagakno gaji pokoke lho pira. Wes. Nah, saiki piye mang lagune kok ngalah rasida? Tombo ati kumpul kiai melu ngaji dilampai dibaleni tombo ati kumpul kiai melu dilampai lah mangke lagune ngono Bu nggih diapalke engko terus ditambahi sholawat badar sholatullah nganggo dilagokke kuwi ben luwih menyentuh no ati. Wong maca Quran mawon kan nglagokke sing sae. Terene Kanjeng Nabi man lam yataqon Nabi tilawatil Quran falaisa minna. Sapa leh maca Quran gak gelem nganggo lagu sing apik ora golongan kuwi dudu boloku. Mbok ora digatekke kok. Lho zaman jeng Nabi takbiran iki wis dilagokke kok. Ket mulai mbiyen takbiran ya dilagokke. Mula wong ati iso kesentuh ya di samping lafadznya kalimatnya luar biasa ya lagune. Lha sedulur-sedulur sing dono perantauan kae apa maneh nang luar negeri kae kepengin mulih kumpul keluarga yang bodoh kok ora iso krungu takbiran mesti nangis kok. Brebes mili. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ora krasa iso tes tes tes. La ilaha illallah wallahu akbar. Mewek mewek rondo-rondo anyaran kowe. Kelingan Allahu akbar walillahil hamd kowe jajal. Apa ora dilagokke? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ka asik blas. Lho azan iki manggil wong salat jamaah. Kena kae sing mara. Zaman Kanjeng Nabi mawon diseleksi sahabat sing dikei tugas azan, sing suarane kepenak, banter, melengking, syahdu. Sing krungu tersentuh hatine. Yang terpilih Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai saiki tukang azan ngunggahno khotib khutbah Jumat diceluk Bilal ya perkara kuwi to. Tukang azane Kanjeng Nabi biyen. Nek nah, krungu ngene kae ya. Hayya 'alash shalah. Ya Allah, nanti rasane. Ya jajal umpama azan ora dilagokke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wis nyumet mercon, Bro. Kok. Wong ngaturi dahar garwa niku lho Bu nek nganggo lagu niku ana nadane ya penak. Sampun siap menawi ngersakaken dahar, monggo kula rencangi lho. Penak to? Wis mateng kae le, nanti jeglak. Kok ya Bu tombo ati kumpul sapa kiai lah sampean ben iso keparek caket karo kiai kuwi ana syarate wong kiai niku tugase abot lho lho embo lah minterke anak gula wentah anak niku asline ra kewajibane panjenengan to lho ning nyatane ya nek panjenengan iso nomor loro ya nek kober Lha untung-untunge kok ana wong sing gelem genteni kewajiban panjenengan kuwi sapa? Kiai. Lha nek kapolsek apa ya kober mulang anake dhewe. Dan Ramil bareng niku apa ya kober mulang anake dhewe. Mboten kober tugase akeh. Lho untung kok ana kiai gelem genteni. Mula wong-wong ini karo kiai aja do sembarangan. Lho. Kae tampa kangelanmu kae, sampean meng ngeramut rogone kiai kuwi sing ngeramut jiwane anak sampean. Kuwi nek wis pinter, wis ngalim, akhlake apik wis sing ngepek manfaate ya sampean kok. Ya apa ora? Lha ngono kuwi diangen-angen. Mangkane lek sowan nanggone kiai iki aja kok kulino wong-wong tok. Kudu kuwi nyangkeng-nyangkeng. Lha kok gula kuwi anggap kiai iki semut ngono wae, Mbak. Suguhi gula kuwi kok ya. Kae malah amplop. Kowe nganggep kiai iki materialis ngono. Aja sembarangan kowe, ora wedi ku alat kok. Mbok anggap kiai-kiai kene nek karo dhuwit nang terus do moh ngono. Pikiranmu iki piye to? Nyangking pitakonan. Wong iki urusane urusan ilmu kok. Kok gula iki lho. Yai, kula badhe tindak haji, pripun niki? Lah engko dipernah-pernahke. Sing perlu mbok tata ki atimu nek arep lunga haji. Aja kaya wong-wong kuwi arep lunga haji ora gelem nata ati, malah do ribut leh nata koper. Gowo BH 14. Katok 22. Noto koper kuwi gampang, sing penting kuwi noto ati. Lha engko nek sampean sowan nggone kiai lak dipernah-pernahke. Kiai, anak kula niki sampun lulus leh sekolah SD, leh sekolah MI, pripun niki terusane? Lha engko dibimbing sampean. Yai, kula niki gadah masalah ngeten-ngeten niki, pripun ingkang sae? Lha engko sampean dituntun, disuduhke, diparingi solusi karo kiai. Lha nek wis oleh solusi, baru nyelehke gula kuwi. Ya Allah. Ngene le. Kowe iki nek ora gablek dhuwit. Tapi ambumu lebus. Wis ora gablek dhuwit ambune lebus, pengen wangi. Carane kowe kudu nyaket bakul minyak wangi. Engko rak yo bakule welas to nyawang kowe. Iki wong ambune lebus pengok iki merek-merek iki potongane pengen wangi mbah di olet-oleti mbah di semproti lho lak katut wangi to. Paham napa mboten? Paham. Lho ngono lho. Kowe iki nek bodho kok ora iso ngaji. Pengen entuk ilmu iki carane ya kudu merek nanggone para kiai. Engko lak di ceruti wae kok diceruti. Mangke lak diciprati ilmune ngono lho kaya nanggone pengajian ngene iki kowe ora usah kangelan kowe. Langsung dikei kemasan wis rapi wis mateng disuduke sampean kare nglakoni. Kiyaine kuwi golek ilmu ya suwe kangelane kuwi nang pondok pesantren. Melane kowe bareng kuwi nek melarat kuwi mbok ya gelem nyaket karo wong sing sugih ngene iki lho. Engko ora ketang utang-utang ayo dikei. Wis melarat kemaki sing arep welas ya sapa? Wis goblok sombong. Sing arep ngekei ilmu ya sapa? Lah kiai kuwi oleh ilmu itu kon ndi? Teko kiyaine. Rungokno to? Kiaimu kuwi nampa ilmu teko ndi? Teko kiyaine. Lah terus kiyaine kiaimu kuwi isone mulang kiyaimu kuwi ya mergo oleh ilmu teko kiyaine, kiyaine, kiyaimu. Lah terus kiyaine, kiyaine, kiyaine, kiyaimu kuwi isone mulang kiyaine kiyaine kiyaimu mau mergo untuk ilmune ya teko kiyaine kiyaine kiyaine kiyaine kiyaimu. Lha terus kiyaine kiyaimu mau kok iso mulang kiyaine kiyaimu mergo ya entuk ilmu to kok kiyaine kiyaimu munggah kuwi akhire kabeh tekan Kanjeng Nabi. Mula kene ana masjid gembleger kaya ngene iki anggitmu sapa kuwi sing merintah bangun kuwi lisan Sidiki Rasulullah Kanjeng Nabi yang merintah ke akhirnya kini ada bangunan masjid ngung ibadah ngeparek datang ke si Allah bu kaya sampeyan nganggo kudung bareng wi anggitmu polah-polahmu dewi wawai berarti raroh asal usule dirimu pakai kerudung pakai jilbab sehingga anggun menawan cantik mempesona aman tidak digoda oleh lanangan ya. Lha kuwi sapa sing macai dirimu kuwi sapa? Kanjeng Nabi asline sing macai dirimu. Nduk, kowe pakaian model ngene iki lho nduk ben apik disawang wong pantes disawang karo Gusti Allah. Kuwi Kanjeng Nabi sing ngatur. Mergo sing macai dirimu kuwi Kanjeng Nabi mulane ibu-ibu panjenengan nek nganggo kudung ya mbok yo karo maca selawat sebagai bentuk ungkapan syukur datang Kanjeng Nabi sampean dadi apik terhormat kaya ngono kuwi. Aja kok masang kudung kok karo lombok larang. Brambang mundhak, jane lambe iki nek kadung lecek ya ngono. Mbah ra digatekno. Lah terus. Lha kok ora oleh rampung iki karepmu piye mongkono? Halo. Nggih. Lah terus nggih ya rungokke sik to. Sampe nek krungu ana wong khataman Al-Qur'an kae anggite sae kae sapa kae? Suarane Kanjeng Nabi. Nafase Kanjeng Nabi yang menyuarakan Al-Qur'an pertama di dunia ini adalah Kanjeng Nabi. Ya melalui mata rantai guru-guru Qur'an tekan guru sampean akhirnya tekan sampean. Sama nih sombayang no, wong maca Qur'an ini berarti nafasnya berpadu karo nafasnya Kanjeng Nabi. Betapa barokahnya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kabeh ana urut-urutane. Mula mau nggone ngarep mau tak aturke najan beda paham karo sampean sepanjang kuwi ora melanggar syariat, ora nyimpang teko akidah, hormati, ngono lho. Kowe aja kok rumangsa bener dhewe. Halo. Diteruske mboten? Nggih. Tambah 5 menit. Neng terus sepiro? Berarti dikongkon napa? Rendah hati wong ora oleh sombong. Menungso ni iki sing teko wong kabeh nggih. Oh nggih. Nek pancen wong kula dunungke panjenengan. Wong kuwi menungso. Lah menungso kuwi wong. Wong kuwi menungso, lah menungso kuwi. Nah, wong kuwi. Nah, ayo edan bareng ayo. Lho kok ana sing mulih kae? Oh, kebelet kudu nguyuh ya wis. Bu. Diteruske mboten? Gek menungsa niku dibibiti saka Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam iki wonge jelas lho Bu, tawaduk rendah hati. Nek malaikat kae ten gene Quran sak digambarke mamer-mamerke tasbih yo. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Niko lho Bu. Pas Gusti Allah ndawuhi malaikat yang arep gawe Nabi Adam niko lak wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ora penak belas ngono Allahmu nek mum. Ketika Gusti Allah ndawuhi ten para malaikat, para malaikat yang sudah arep gawe makhluk anyar jenenge menungso tak dekekno bumi, tak serai ngatur donya. Iki malaikate rak protes to nalika semanten. Qalu antaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. nyapa to Gusti kok ndamel makhluk anyar. Kula mawon para malaikat niku lho, mangke makhluk anyar niku lek didekek ten bumi ndamel kerusakan, gek senengane gegeran paten-patenan niku mangke. Kita mawon para malaikat niki cekap. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu mentasbihkan engkau, memahasucikan engkau, sok suci, merasa resi hati, makanya didukani karo Gusti Allah. Gusti Allah leh dukung ngeten, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, aku ki luweh ngerti apa-apa sing sliramu kabeh ora ngerti. Lho ditukani karo Gusti Allah, mergo sok bersih hati, sok suci hati. Luweh-luweh iblis. Mosok ana kono iblis ya. Ya malah sombong, tinggi hati iblis kuwi. Nalika diperintah sujud hormat takzim tenggane Nabi Adam, mung iblise ora gelem, malah ngomong khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Api kan lebih baik daripada tanah. Aku enggak mau tunduk sama Adam. Lho, rumangsa luwe api. Mula dilaknati karo Gusti Allah, sak anak putune dadi intipe neraka. Lah yen Nabi Adam rendah hati, pancen tahu salah, tapi ngrumangsani, nyadari. Walaupun kesalahan ini ora murni kesalahane piyambak, ana campur tangane Ibu Hawa, ana peran sertane iblis, tapi Nabi Adam ngakoni. Ini kalau bu rintihane Nabi Adam ten Quran nika, leh ngerpo-ngerpo nang Gusti Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo diwaca bareng-bareng, biasane nggo pujian sing purun nderek maca kula dongake, muga-muga uripe barokah. Muga-muga rezekine kathah. Muga-muga duwite akeh. Najan oleh utang. Yo, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna. Amin ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Ya Allah Gusti, kula ngani ngoyo Gusti, ten awak kula piyambak kathah zalime, kula kathah lepate, kathah salah, kathah dosane Gusti. Yen panjenengan boten kersa paring pangapura dhateng kula, yen panjenengan boten kersa paling rahmat kawerasan dhateng kawula, lajeng pripun nasib kula, kula kedah nderek sinten Gusti? Rak kula menika dados yang engkang cilaka kapitunan, rugi cilaka donya akhirat Gusti. Lho, rendah hati. Makane disayangi karo Gusti Allah, dipikir diangen-angen. Nabi Adam karo iblis iki asline padha-padha penduduk swarga. Asale penduduk swarga, padha-padha nglakoni salah. Ke Nabi Adam salahe memakan buah dari syajaratul khuldi, diusir dari surga. Iblis salahe gak nurut, kon tunduk nyang Nabi Adam, hormat nyang Nabi Adam ora gelem, yo diusir teko swarga. Padha-padha ditokke teko swarga, padha-padha diusir teko swarga. Ning nasibe beda. Benjing Nabi Adam saged wangsul dados penghuni surga selamanya. Kranten Nabi Adam rendah hati niku. Lah nek iblis sak lawase mboten bakal iso manggon swarga. Mergo napa? Sombong, tinggi hati. Lah sampean iki turunane Nabi Adam apa turunane iblis? Lah nek turunane Nabi Adam ya kudu nyontoh Nabi Adam rendah hati. Lah nek tinggi hati berarti koncone yang ngomong iblis aja karo nyawang aku. Ngapunten, kesimpulannya gini Bapak Ibu, jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati, karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati, pasti akan menarik hati sehingga banyak yang jatuh hati. Ayo sama sing nyaut, jadi orang itu jangan sok suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi, karena itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti akan menarik sehingga banyak yang jatuh. Maka ibu, kalau ingin suamimu jatuh hati pada dirimu, rendah hatilah pada suamimu, sering-sering sungkem, cium tangan suami. Nek perlu sampai metu suarane cetok. Diambung tangane ciit cetok. Nah jenengan matur sing rendah hati, papa. Ya. Saklawase aku labuh sampean ya. Mulai Joko loro aku dadi bojo sampean. Aku urung iso mbahagiake sampean. Aku gelek bantah sampean. Aku sering wani karo sampean. Aku urung iso nyenengke sampean. Ya, pira-pira luputku aku njaluk ngapura. Lho, sampean ngomong urung rampung iki bojomu wis mewek. Wis dik wis. Aja teruske. Malah aku sing njaluk ngapura. Aku bola-bali ngetengi kowe. Kue penak-penak turu moro tak peting keringi ngono kuwi terus akibate meneng engko suamimu luluh suamimu klepek-klepek di hadapanmu. Lah wong wedok yang tinggi hati iki wong lanang malah sakit hati. Kadang sing lanang lungguh sing wedok riwari iki nang ngarepe mbek ngetok-ngetoke jasane ngene iki wong lanang roh apa sembarang-barang ya wong wedok. Barang-barang ya wong wedok wong lanang ngerti apa? Wong lanang tekan jaba mulih tekan omah turu tangi-tangi ya mbadok. Nah, klambi kotor diklimprokke, anak rewel ra digatekke. Apa-apa ya wong wedok. Karepe sing lanang ben tambah sayang, kecelik sampean. Jare sing lanang, ya teruske nek gremeng teruske tak suwek lambemu sisane. Kowe ra betah karo aku nang ngomong karowane, iki wis angke sing daftar iki. Apik sing rendah hati. Mas, sampean sing sabar ya Mas dadi bojoku, Mas. Aku gak iso bantu sampean, Mas. Sing sabar duwe bojo aku iso ku yo mok ngene iki lho, Mas. Aku jane yo pengen, Mas, bantu sampean, tapi yo aku mok ngene iki to, Mas. Bojomu yang derodok kok. Wes. Ya wis tak kaya kesimpulan ngono kok. Berhalal bihalal berarti berbaikan dengan sesama, kerukunan ditingkatkan. Hoi. Hoi. Beridul Fitri berarti dandani ati, di antara salah satu akhlak yang paling menjadi pokok itu adalah rendah hati tadi. Hindari tinggi hati. Muga-muga wonten manfaate sing kula aturke. Tasik kurang, Bu? Nggih. Ngundang malih, nggih. Oh nggih pindhangkon monggo ngetutke wong parek wae kok ya. Nyuwun pangapunten sanget, nyuwun pangapunten sesarengan kita akhiri majelis menika kanthi donga muga-muga pinaringan barokah sawitanipun Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمنين المقبولين اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.